Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Nah, kemarin sifat apa yang kita ambil? Hah? Ar-ridha. Apa artinya ridha? Hah? Artinya apa? Hah? Maknanya apa? Ma'lum. Kaifiahnya baru majhulatun lana. Atau maknanya ma'lum sudah. Enggak perlu dipertanyakan. Kemudian Syekh Ibnu Taimin rahimahullah atau Ibnu Qudamah membawakan dalil tentang masalah sifat ini. Apa tadi, Faris? Ar-Ridwan. Ya. Kemudian kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, apa namanya, ahlu ta'til itu menafsirkan makna ar-ridha itu dengan apa? Napa? Dengan atau siapa mereka? Bazila. Satu lagi apa? Apa itu? Iradat as-sawab. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وقوله تعالى يحبهم ويحبونه. قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى الصفة السادسة صفة ينقنم كتب ليو المحبة يتو كتنتاء. قال المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-mahabbah, cinta itu, min sifatillah ats-tsabitah lahu. Ya, termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah tetap bagi Allah bil kitab wa sunnah, berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan juga as-sunnah. Wa ijma'i salaf dan ijma' as-salaf. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan dengan sebuah kaum, orang-orang yuhibbuhum, yang Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunah, dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini wajhu asy-syahid dari ayat ini, menetapkan atau isbat al-mahabbah lillahi taala. Ya, Allah cinta kepada hamba-Nya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauma Khaibar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma Khaibar. Yauma ya Rabbi apa? Haris? Tahu? Hah? Hah? Ya Rabbi apa? Yauma dinasab. Udah belajar? Belum? Udah nara apa? Hah? Zorob apa? Nah, zorob zaman yauma. Kalau sudah apa? Ada takdir fi. Jadi waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar. Apa dia dzaraf zaman? Khaibar nama apa? Apa? Nama apa Khaibar? Nama benteng. Benteng apa? tempat yang ada bentengnya. Iqbal, itu mana Jup? Hah? Pulang lagi? Allah astaga. Iqbal apa bang? Khaybar, ingat tahu Khaybar. Pernah dengar gak Khaybar? Hah? Apa? Orang-orang apa yang ada di situ? Orang-orang apa? Hah? Syirikin. Siapa? Danara. Faris dulu, Faris dulu. Khaybar. Hah? Nama apa? Khaybar. Tempat apa? Tempatnya siapa? Belum pernah dengar ya? Danara apa? Iya, Khaybar dari Madinah. Ya, tempat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi terkenal dengan Khaybar, Yahud Khaybar. Ya, di Madinah ada beberapa orang-orang atau kelompok Yahudi. Ada Bani Nadir, Bani Quraybah, Bani Qainuqa' dan juga Yahud Khaybar. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar, ya, ketika memerangi orang-orang Yahudi. La'udiyana ra'yata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Ya, la'udiyana ra'yata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari Khaybar aku akan memberikan ar-rayah, ya, sungguh kata Rasulullah, aku akan memberikan ar-rayah, ya, bendera, ya, ketika perang tersebut ghadan, nah, besok, rajulan yuhibbullah wa rasulah, seseorang yang dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wa yuhibbuhullah wa rasuluh, dan Allah pun dan Allah dan rasulnya pun cinta kepada dia. Ya, di sini isbat al-mahabbah, yuhibbuhullah wa rasuluh, Allah cinta kepada orang tersebut. Ya, ini dari hadis yang panjang, hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Qala wa ajma'a salafu ala thubuti al-mahabbati lillah, dan juga ijma' as-salaf, ya, akan tetapnya sifat al-mahabbah, kecintaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbu wa yuhabbu, ya, yuhibbu maksudnya apa? Allah cinta kepada hamba-hambanya. Yuhibbul muhsinin, yuhibbut tawwabin, yuhibbul mutatahhirin, dan juga yuhibbul muttaqin. Ya, dalam banyak ayat yang Allah menyatakan inna Allah yuhibbut tawwabin, yuhibbul muttaqin, yuhibbu al-mutatahhirin. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang mengikuti keriduan Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintahnya. Qala wa yuhabbu. Yuhabbu maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala dicintai oleh hamba-hambanya, kaum mukminin. Ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ya, orang-orang yang beriman, kecintaan mereka sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala yuhibbu wa yuhabbu. Yuhibbu, Allah Subhanahu wa taala mencinta kepada hamba-hambanya. Kalau yuhabbu, Allah Subhanahu wa taala dicintai oleh hamba-hambanya. Qala fayajibu itsbatu dzalika haqiqatan min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Maka wajib untuk kita menetapkan sifat tersebut nam secara hakikat, min ghairi tahrifin, tidak disertai atau tanpa mentahrif, dan juga tanpa ta'til, dan juga tanpa takyif wala tamtsil. Ini apa namanya yang sering kita lewati, bahwasanya tahrif itu adalah menolak makna yang hak dan mendatangkan makna yang baru. ini tahrif. Wala ta'til, yaitu ta'til menolak ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan bagi dirinya dan juga telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala takyif, ya bisa bermakna tidak boleh kita menanyakan tentang kaifiyah sifat tersebut, atau juga bermakna wala takyif, tidak mengkhayalkan sifat tersebut di benak kita dengan khayalan-khayalan. Wala tamtsil, dan juga tidak menyerupakan ya mahabbah Allah Subhanahu wa taala dengan mahabbah makhluknya, berbeda kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan mahabbah makhluk. Qala wa hiya mahabbatun haqiqiyyatun taliqu billahi ta'ala, dan itu adalah mahabbah yang haqiqiyah secara hakikat, taliqu billahi ta'ala, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Qala qad fassaraha ahlu ta'tili bis-sawab, wa qad fassaraha ahlu ta'tili bis-sawab wa raddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah. Wa qad fassaraha, ha, ini kembali ke mana? Faris. Wa qad fassaraha, ada gitu ya? Oh, enggak ada. Apa dan arah kembali ke mana? Nah, sifat mahabbah. Ya, ditafsirkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, sifat mahabbah ini oleh orang-orang ahlu ta'til yang menolak sifat-sifat Allah itu dengan as-sawab. Ya, jadi maknanya Allah cinta itu bukan cinta akan, tapi maknanya apa? Allah memberikan pahala kepada hamba tersebut. Adapun mahabbah ya, itu tidak tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, ini kata orang-orang ahlu ta'til. Yang ditafsirkan dengan as-sawab, sama dengan sifat apa? Ar-ridha kemarin. Ditafsirkan oleh ahlu ta'til bahwasanya ar-ridha as-sawab. Begitu pula al-mahabbah kata mereka maknanya adalah as-sawab. Atau orang-orang Asy'ariyah mereka menafsirkan al-mahabbah dengan iradat apa namanya? Ikram, iradat al-ikram. Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan hambanya, atau iradat as-sawab, ingin memberikan pahala kepada hambanya. Ini orang-orang Al-Asy'ariyah yang menafsirkan sifat al-mahabbah. Kata beliau rahimahullah taala, waraddu 'alaihim, dan bantahan bagi mereka orang-orang yang menolak sifat tersebut, bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah, dengan apa yang telah lalu pada kaidah yang keempat, tentang bantahan bagi orang-orang al-mu'attilah. Qala wa qawluhu ta'ala fil kufar, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada orang-orang kafir, wa ghadiballahu 'alaihim. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, as-sifatu as-sabi'ah al-ghadab, sifat yang ketujuh kata beliau adalah al-ghadab. Ini kata beliau, al-ghadabu min sifatillahi athabita lahu bil kitabi wa sunnati wa ijma'i salaf. Al-ghadab ya, al-ghadab maknanya maruf apa? Marah, murka. Allah murka kepada orang-orang kafir. Qala al-ghadabu min sifatillahi athabita lahu, termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah tetap bagi Allah berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan juga sunnah, wa ijma' as-salaf. Ya, sering kita dapatkan dari Syekh Ibnu Utsaimin, semua nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan dengan Al-Qur'an dan juga as-sunnah, menunjukkan bahwasanya babu as-sifat ini tauqifiyah. Ya, tauqifiyah maksudnya harus ketika kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala didasari dengan dalil dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Qala Allah taala fi man qatala mu'minan muta'ammida. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang orang yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dalam keadaan dia sengaja membunuh seorang mukmin. Qala wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu. Ya, ini ancaman bagi orang-orang atau bagi orang yang dia membunuh seorang mukmin secara sengaja. Qala wa ghadiballahu 'alaihi, Allah murka kepada dia, wa la'anahu, dan juga melaknat orang tersebut. Ini ayat ini apa? Menetapkan sifat al-ghadab lillahi ta'ala. Dan dia termasuk apa? Sifat fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah al-muta'alliqah bi al-masyi'ah. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kataba kitaban 'indahu fawqa al-'arsy, inna rahmati taghlibu ghadabi." Muttafaqun alaih. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis suatu kitab, indahu, di sisinya, fawqal arsy, di atas al-arsy. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, taghlibu ghadabi, itu mengalahkan ghadabi, murkaku atau marahku. Muttafaqun alaih. Ya, di sini hadis ini menetapkan juga masalah sifat al-ghadab lillahi ta'ala. Inna rahmati taglibu ghadabi. Ikhbat al-ghadab lillahi ta'ala. Qala wa ajma'a salafu ala thubuti al-ghadab lillah, fayajibu ithbatuhu min ghairi tahrihin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Dan juga telah ijma' as-salaf, ya, untuk menetapkan sifat al-ghadab bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib untuk menetapkan sifat tersebut tanpa mentahrif, tanpa menta'til, tanpa mentakyif, dan juga mentamthil. Wa huwa ghadabun haqiqi yaliku billah. Dan itu adalah sifat ghadab yang hakiki, secara hakikat, yaliku billah, yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan ghadabnya makhluk. Qala fassarahu ahlu ta'til bil intiqam. Ya, sifat ini juga ditafsirkan oleh ahlu ta'til. Ya, sering kita dengar yang dibawakan Syekh Utsaimin, Imam Ibnu Utsaimin, orang-orang ahlu ta'til mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menyelewengkan maknanya, ya, kepada makna-makna yang tidak naam sesuai dengan zahir nusus Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Ya, mereka niatannya ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat, ya, yang apa namanya, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya mereka apa? Tanzihullah, ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dikarenakan mereka tidak mengikuti jalannya as-salaf, sehingga mereka tersesat. Nah, di dalam bab ini, ya, mereka akhirnya menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi dirinya sifat tersebut. Ya, sehingga ketika mereka tidak mengikuti jalannya as-salaf, mereka terjatuh kepada kesesatan. Mufassarahu ahlu ta'til bil intiqam. Ya, tujuannya mereka apa? Ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat al-ghadab. Akan tapi mereka dhallat tariq, ya, salah jalan. Ya, ditafsirkan oleh ahlu ta'til bil intiqam. Intiqam maksudnya apa? Uqubah, azab, dan yang lainnya. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah. Ini ditafsirkan oleh ahlu ta'til dengan al-intiqam. Uqubah, azab. Kata beliau, wa naruddu alaihim, dan kita membantah mereka dengan apa yang telah lalu pada qa'idah rabi'ah, yang telah kita baca dan sering kita ulang-ulang. Apa bang, ingat bang? Qa'idah rabi'ah. Ingat bang? Qa'idah rabi'ah. Apa yang pernah? Masya Allah. Nah, ini dihafal masya Allah. Pertama, khilaf zahir an-nusus. Yang kedua, khilaf tariqat as-salaf. Yang ketiga, laisa alaihi dalilun sahih. Ini kaidah yang keempat. Naam, ar-rad ala al-mu'attilah. Terus kata beliau, wa biwajhin rabi'. Dan di sana ada sisi yang keempat untuk membantah orang-orang ahlu ta'til. Apa itu? Kata beliau, anna Allah ta'ala ghayara bainal ghadabi wal intiqam. Faqala ta'ala falamma asafuna ay aghdabuna intaqamna minhum. Ya, sisi yang keempat untuk membantah orang-orang mu'attilah, kata beliau, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ghayara, membedakan, ya, antara al-ghadab dan al-intiqam. Beda. al-ghadab dengan al-intiqam. Faqala ta'ala, Allah berfirman, falamma asafuna ay aghdabuna, ya tatkala mereka membuat kami murka, ya mereka membuat kami murka, kata Allah, intaqamna minhum, ya kami pun azab mereka, menghukum mereka. Faja'ala al-intiqam natijatan lil-ghadabi fadalla ala annahu ghairuh, maka Allah menjadikan intiqam itu natijah, hasil dari al-ghadab, ya ini fadalla ala annahu ghairuh, maka menunjukkan bahwasanya ala annahu, bahwasanya al-intiqam itu ghairuh, yakni ghairu al-ghadab, maksudnya intiqam beda dengan al-ghadab. Intiqam natijatun lil ghadab. Ini sisi yang keempat yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya, bantahan bagi orang-orang al-mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara al-ghadab dengan al-intiqam. Ya, bahwasanya al-ghadab itu apa? Al-intiqam itu natijah lil ghadab. Ya.